Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan taufik sehingga kembali kita bisa berkumpul atau kita bisa berjumpa melalui Radio Muslim pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Yang kita masih pada pembahasan di antara sebab bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan di antara mempelajari ilmu yang bermanfaat adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan perenungan, dengan pendalaman, dengan memahami makna-maknanya. Dan kemarin kita telah jelaskan beberapa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tentang Al-Quran itu sendiri, bahwa dia adalah rahmat bagi orang-orang beriman yang bisa menunjukinya di masa yang akan datang dan akan bisa mengampuni, bisa membuat dosa-dosanya terampuni di masa lalu. Bahwa dia adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bahwa dia adalah berkah bagi orang-orang yang beriman yang bisa menambah kebaikan-kebaikan dirinya. Bahwa dia adalah penjelas dari segala sesuatu. Bahwa Al-Quran adalah obat. Bahwa Al-Quran adalah zikra, pengingat dan lain sebagainya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita ingin membahas bagaimana pengaruh Al-Quran dalam hati manusia apabila ia dibaca dengan tadabbur. Al-Quran memiliki pengaruh dalam hati dan tentunya dalam keimanan manusia, sehingga ketika seseorang membacanya dengan tadabbur, maka dia akan semakin kuat hatinya, semakin kokoh keimanannya, semakin bertambah pula keimanannya. Ya, tapi dengan catatan dia membacanya dengan tadabbur, membacanya dengan bukan dengan membaca bacaan saja, yang walaupun itu berpahala pula. Bahkan kalau tidak bisa baca Al-Quran, kemudian dia mencoba mempelajari Al-Quran, belajar baca Al-Quran, itu pun berpahala. Tapi ketika dia sudah bisa baca Al-Quran, dia baca dengan tadabbur, ini adalah hal yang jauh lebih menambah keimanan dan membuat seorang mukmin akan kokoh hatinya, kokoh keimanannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk merenungkan, untuk mentadabburi Al-Quran ini. Kata Allah Ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Apakah mereka tidak يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, merenungi, mau merenungi isi kandungan Al-Quran. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, kalau mereka mau merenungi, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak sekali di dalamnya. Tapi karena Al-Quran itu dari Allah, bagi orang yang mau mentadabburi Al-Quran, mereka akan mendapati bahwa seluruh perkataan di dalamnya selaras, semakna, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya bagi orang-orang yang mengilmuinya. Maka ini motivasi Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mau merenungi Al-Quran, bagi hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran sekaligus dengan merenunginya, sehingga akan tergambar dalam hati mereka keimanan yang utuh yang semuanya menuju atau bermuara pada satu titik, yaitu agar kita menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaruha. Dalam surat Muhammad ayat ke-24. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an am ala qulubin aqfaruha, atau di hati mereka itu ada gemboknya? Allah menyebutkan orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan isi kandungan Al-Qur'an, bahwa hati mereka itu ada gemboknya, terkunci. Maka tentunya sebaliknya, orang-orang yang hidup hatinya adalah mereka yang bisa membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, bisa merenungi benar-benar isi kandungan Al-Qur'an. Dan tentunya kita sangat menginginkan agar hati kita ini hati yang hidup, hati yang senantiasa sensitif dengan ajaran-ajaran Allah, dengan kebaikan-kebaikan, dengan syariatnya, dan sensitif dengan keburukan dalam arti menjauhinya, dan sensitif dengan kebaikan dalam arti bagaimana kita senang dengan kebaikan. Kemudian poin yang kedua, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan pula bahwa tadabbur ini adalah sebab diturunkannya ayat-ayatnya, sebab diturunkannya Al-Quran. Poin utamanya adalah agar manusia mentadabburinya, agar orang-orang beriman ini mentadabburinya. Nah, dan ini sebuah hal yang kemestian sebenarnya. Sebagaimana ketika misalnya sebuah perusahaan atau sebuah organisasi misalnya menurunkan petunjuk pelaksanaan, tentunya yang menjadi tujuan utama dari diturunkannya atau dari dibuatnya petunjuk pelaksanaan tersebut adalah agar orang-orang yang mau bekerja bisa membaca petunjuk teknis tersebut, agar orang-orang yang bekerja mau memahaminya dan kemudian mengamalkannya. Bukan sekedar untuk dibaca, dibaca, dibaca saja tanpa kemudian diamalkan, tanpa kemudian dipahami maknanya. Begitu pula Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, ia adalah untuk dipahami maknanya dan kemudian diamalkan. Allah berfirman dalam surat Sad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, liyadabbaru ayatihi, untuk agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, merenungkan, memahami isi kandungan makna ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang mau berpikir itu bisa ingat. Maka inilah sebab diturunkannya Al-Quran, selain Allah memotivasi untuk mentadabburi Al-Quran pada ayat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, atau poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tersesat dari jalan Shiratul Mustaqim adalah karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, dan mereka sombong dan tidak mau mendengarkan Al-Quran, sehingga mereka tersesat dari Shiratul Mustaqim, dari jalan keselamatan. Yang tentunya orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran, mau mentadaburinya, tidak sombong dalam menerima Al-Quran, mereka lah orang-orang yang selamat, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa terjaga di atas jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-66-68, قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, sungguh ayat-ayat kami telah dibacakan kepada kalian, yaitu Al-Quran. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُسُونَ, akan tetapi kalian berpaling ke belakang, tidak mau mendengarkan Al-Quran dibacakan, tidak mau merenungkan isinya. Ya, mustakbirina bihi, menyombongkan diri dengan Al-Quran. Samiran tahjurun, ya, menyombongkan diri dengan Al-Quran, samiran tahjurun, pada waktu kalian bercakap-cakap di malam hari. Demikianlah kelakuan orang-orang musyrikin yang dialami Nabi SAW dengan Al-Quran. Mereka menghina, mengolok-olok Al-Quran, tidak mau mendengarkannya. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka kenapa mereka tidak mau mentadabburi al-qawl, perkataan itu, yaitu Al-Quran. Afalam yadabbarul qawla. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi, merenungkan ayat-ayat itu? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Ya. Maka Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang sesat dari jalan Shiratal Mustaqim, sesat dari mendapatkan hidayah, adalah orang-orang yang berpaling ke belakang, mustakbirina bihi, sombong dengan Al-Qur'an, ala aqabikum tangkisun. Berpaling ke belakang ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ya, maka tentunya orang-orang yang ingin agar senantiasa berada di atas hidayah, dia senantiasa untuk mengkonsentrasikan dirinya dengan Al-Quran, dan dia akan senantiasa untuk merenungi isi kandungan Al-Quran. Karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita jadikan hari-hari kita itu adalah hari-hari yang dirutinkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai. Sekedar katakanlah 2 halaman. Sekedar 2 lembar, 3 halaman, 3 lembar, dan seterusnya. Atau bisa 1 juz 1 hari, Masya Allah. Atau lebih daripada itu, 2 juz 1 hari, bisa membacanya, Masya Allah. Akan tetapi jangan sampai hari-hari kita itu lepas dari Al-Quran. Sehingga hati kita bisa lepas, hati kita bisa tersesat ketika itu. Dan tentunya kita coba untuk selain memiliki jadwal membaca, kita juga punya jadwal tadabbur Al-Quran. Mungkin bagi yang sudah bisa bahasa Arab, bisa sambil membaca, sambil mentadaburi isinya. Jangan juga kita membaca Al-Quran tanpa konsentrasi, tapi dengan mentadaburi dan membaca isinya. Bagi yang belum bisa, mungkin bisa setelah itu membuka buku tafsir terjemahan mungkin, atau tafsir, atau buku-buku, atau terjemahan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran yang tentunya dikeluarkan oleh Departemen Agama misalnya, atau dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain yang sahih tentunya, sehingga tidak salah makna yang ada di dalamnya. Ala kulli hal, coba untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Anda bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Anda tidak bisa bahasa Arab, maka coba dengan terjemah tafsir yang ada. Banyak tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Sa'di, ada tafsir Al-Muyassar dan sebagainya. Coba kita beli buku tafsir tersebut, ya. Kita coba membaca dalamnya. Itu juga jadikan satu rutinitas bagi kita, ya. Selain rutinitas untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya ketika mereka membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayatnya. Ini langsung Allah menyebutkan demikian. Dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah mengatakan, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wajilat qulubuhum, niscaya hati mereka bergetar karena hal tersebut, karena disebutkan nama Allah taala. Demikianlah seorang yang benar-benar mengagungkan dan mencintai Allah akan merasakan hal tersebut jika disebutkan nama Allah. Sebagaimana ada seorang yang mencintai seseorang ketika disebut namanya, dia merasa ada pengaruh. Jika disebut nama orang yang dicintainya, dia merasa ada pengaruh misalnya. Atau demikian pula ada orang yang mengagungkan seseorang, mengidolakan seseorang. Ketika disebut nama sang idola, dia akan merasa terpengaruh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi orang atau menjadi sosok, afwan, menjadi sosok yang atau menjadi zat yang dia kagumi, yang dia cintai dengan sebenar-benarnya. Maka ketika disebutkan tentangnya, bukan hanya nama Allah saja, tentang syariatnya, tentang hikmahnya, tentang ciptaannya dan lain sebagainya, maka dia akan tergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Qur'an, zadatuhum imana, maka ayat-ayat Quran tersebut akan menambah keimanan mereka. Subhanallah, ya. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya. Maka sebaliknya, orang-orang munafik, orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, mereka akan semakin menjadi-jadi kadang-kadang dengan ketika dibacakan Al-Qur'an, semakin membuat mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman tadi. Kita lanjutkan di antara poin yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang ahlul kitab terdahulu yang mereka berada dalam kebaikan di antara sebagian mereka sebelum turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah orang-orang yang ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, membawa perintah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tunduk, dan mereka orang-orang yang tunduk dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang mereka, qul aminu bihi aw la tu'minu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Qur'an atau tidak usah beriman. Hal tersebut ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tentunya memiliki konsekuensi masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala melihat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutra 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sungguhnya orang-orang yang utul ilma min qablihi, diberi ilmu sebelumnya, sebelum datang Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih berada dalam milah agama yang hanif, milah Ibrahim. Di antara mereka ada orang-orang yang seperti itu. Sebelum datang Nabi SAW, mereka berpegang dengan agama Nabi Isa AS atau agama Nabi Musa AS yang benar, mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan peribadatan. Ya. Allah mengatakan mereka, idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, yakhiruna lil adqani sujada. Mereka tersungkur sujud karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sesungguhnya janji Rabb kami, yaitu janji Allah Ta'ala mengenai kebangkitan hari akhir dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang kufur, la maf'ula, benar-benar akan terlaksana. Wa yakhiruna lil adqan yamkuna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna lil adqan, mereka menyungkurkan wajahnya, yamkun, menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah rasa khusyuknya. Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini orang-orang yang beriman walaupun mereka ahlul kitab, tapi setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan keimanan yang ada pada mereka, ya, mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka sampai tersungkur sujud mendengarnya, membenarkan janji Allah Ta'ala, mereka bahkan menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Yang tentunya hal ini akan berpengaruh sama kepada orang-orang mukmin pula. Ya, jika keimanan mereka benar dan jika mereka benar-benar mentadaburi isi kandungan Al-Quran di dalamnya, sehingga Anda bisa mendapatkan orang yang membaca Al-Quran dan kemudian dia berhenti pada satu ayat, dia menangis. Karena apa? Karena tadaburnya pada Al-Quran tersebut, dia merasa lebih khusyuk. Atau imam, ya, Anda bisa dapatkan mungkin kalau Anda cari di YouTube, ya, bacaan yang mengharukan dari imam siapa di Masjidil Haram ketika sholat atau ketika taraweh. Anda bisa banyak sekali mendapatkannya. Sampai akhirnya mereka menangis di tengah membaca ayat Al-Quran tersebut, baik isinya yang terkait dengan azab Allah atau isinya yang terkait dengan nikmat Allah atau apapun, ya. Inilah pengaruh Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, sehingga dia berpengaruh kepada hati seorang mukmin. Dan tentunya ini bisa berpengaruh ketika seseorang membacanya dengan tadabbur, dengan merenungi isi kandungan yang ada di dalamnya. Namun jika tidak, sama saja, ya, dia hanya bicara sesuatu yang tidak dia pahami maknanya. Tentunya bagaimana seorang bisa terpengaruh pada suatu pembicaraan yang dia tidak tahu maknanya. Walaupun sekedar membaca Al-Quran tanpa Anda tahu maknanya, itu sudah mendapatkan pahala membaca dengan satu huruf 10 kebaikan. Tapi dengan maknanya Anda tahu dengan tadabbur, maka jauh lebih keren kalau bahasa anak muda sekarang, ya. Kemudian poin yang keenam, Allah Ta'ala juga menggambarkan tentang Al-Quran ini bahwa apabila ia turun pada gunung, gunung tersebut bahkan bisa hancur karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini sebuah permisalan bagi manusia bagaimana keagungan Al-Quran ini sebenarnya, ya. Yang jika turun pada gunung, gunung ini akan hancur karena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Seandainya kami turunkan Quran ini di atas gunung, "la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Engkau akan melihatnya khasyian, tertunduk, mutasaddian, hancur bahkan min khasyatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Begitulah permisalan yang kami contohkan kepada manusia agar mereka berpikir. Allah memberikan permisalan ini agar manusia mau berpikir. Kalau gunung saja hancur karena takut kepada Allah Ta'ala ketika diturunkan Al-Quran kepadanya, maka seharusnya ketika Al-Quran ini turun kepada hati manusia ini akan lebih takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagaimana hatinya, dan bagaimana hatinya itu bisa seperti ini? Hatinya bisa seperti ini ketika hatinya faham dengan apa yang dibaca tersebut tentunya. Yaitu membacanya dengan tadabbur, bukan sekedar hanya membaca apa yang dilihat saja tanpa kemudian dia renungkan isi kandungan di dalamnya. Hati yang seperti itulah yang akan takut kepada Allah, tunduk kepada Allah ketika dia mendengarkan Al-Quran, ya. Dan demikianlah, ya, orang-orang yang benar-benar mentadaburi Al-Quran, hatinya akan lembut, akan senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia terus berinteraksi dengan Al-Quran, ya, hatinya akan semakin lembut, semakin menjadi orang-orang yang mau mengamalkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Allah mensifati menyebutkan Al-Quran ini dengan ahsanal hadis, perkataan yang terbaik. Dan bahkan orang-orang yang baik, kulitnya bisa gemetaran ketika mendengarkan Al-Quran ini dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, "Allahu nazzala ahsanal hadis." Ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nazzala ahsanal hadis, menurunkan ahsanal hadis. Apa ahsanal hadis? Sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitaban mutasyabiha mathani, kitaban mutasyabiha, yang serupa ayat-ayatnya, mathani, berulang-ulang, ya. Sehingga sering kita dapati dalam Al-Quran ada ayat-ayat banyak yang mirip dan diulang-ulang bacaannya. Demikianlah sifat seorang muslim baca Al-Quran itu berulang-ulang, ya. Jadi jangan sampai kita, saya sudah khatam Quran, terus sudah, tidak baca Quran lagi. Sesudah hatam Quran tahun ini, sesudah tidak baca Quran tidak. Sudah selesai hatam satu tahun, lanjut lagi. Hatam lagi setahun, lanjut lagi. Sudah selesai hatam 6 bulan, lanjut lagi dari awal. Mulai dari awal gitu. Al-Quran adalah mathani yang senantiasa diulang-ulang bacaannya. Dan demikian pula ketika sholat, kita senantiasa mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Minimalnya Al-Fatihah kita ulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Taksyairu, gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya karena Al-Quran. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika mendengarkan Al-Quran, taksyairu juluduhum, kulitnya gemetar, merinding ketika mendengarkan Al-Quran. Ya. Ini orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka. Tsumma tarinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sehingga kemudian akhirnya kulit mereka tersebut menjadi lembut lagi, dan sekaligus hati mereka menjadi lembut ila dzikrillah, untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini efeknya, ini efek dari Al-Qur'an yang turun kepada hati orang-orang yang beriman. Dzalika hudallah. Demikian itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi may yasha. Allah akan memberikan petunjuk dengan petunjuknya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Naam. Orang menjadi sesat atau orang menjadi mendapatkan hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki seseorang untuk mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jika Allah menghendaki seseorang untuk sesat, tidak ada yang bisa berhidayah padanya. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini sifat Al-Quran atau bagaimana Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Dia membuat kulitnya gemetar ketika dibacakan. Karena apa? Tentunya karena dia memahami maknanya. Karena dia mentadaburi maknanya. Setelah selesai dibacakan, kembali kulitnya lembut dan hatinya pun kembali ikut lembut. Demikianlah Al-Quran pengaruhnya kepada hati orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, kenapa mereka tidak khusyuk ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Allah ingatkan sehingga tentunya ini bukan perkara yang pantas bagi mereka tidak khusyuk ketika membaca Al-Qur'an dibacakan. Dan Allah memberikan atau apa namanya menyampaikan kepada mereka agar waspada, jangan sampai sama dengan orang-orang kafir yang seperti ini sifatnya, yaitu tidak ada pengaruh hati ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka itu bisa menjadi khusyuk karena berzikir mengingat Allah, wa ma nazzala minal haqq, dan karena kebenaran yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an. Karena berzikir mengingat Allah dan karena Al-Qur'an, hati orang mukmin itu harusnya khusyuk. Bukankah harusnya begitu, kata Allah. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab. Allah pun mengingatkan mereka jangan sampai mereka seperti orang-orang ahlul kitab. Yang tentunya orang ahlul kitab yang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka dalam keimanan, yang ini mereka dalam kesesatan. Min qablu, sebelum mereka, sebelum orang-orang yang beriman. Fatala alaihimul amad, lama jangka waktu mereka. Faqasat qulubuhum, lama mereka mendengarkan bacaan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka, tentunya Injil mereka, dalam Taurat mereka. Mereka baca itu semua terus menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Tapi ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang yang dijanjikan pula kepada mereka dalam kitab-kitab mereka, faqasat qulubuhum. Sudah lama mereka menunggu, tapi akhirnya hati mereka menjadi keras. Ya, menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Subhanallah. Allah mengingatkan orang beriman agar hati mereka, melembutkan hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran, dengan apa? Dengan mentadaburinya tentunya. Kemudian akhiran kita bawakan kataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, falau aliman nas ma fi qira'atil Qur'ani bitadabbur lashtaghalu biha. Kalau manusia itu tahu membaca Al-Quran dengan tadabur itu punya pengaruh, punya faedah, punya efek yang dahsyat, lashtaghalu biha, mereka akan berupaya untuk melakukannya. Ankul lima siwaha, dan meninggalkan yang lainnya. Subhanallah. Karena kenikmatan hati yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tadabur. Faidha qara'ahu yatafakkar hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi qarraraha walau mi'ata marrah. Orang yang membaca tadabur, dia bisa jadi membaca Al-Quran dengan tafakkur sampai ketika dia sampai pada satu ayat yang dia perlu ayat tersebut, sedang perlu dengan ayat tersebut untuk mengobati penyakit hatinya, mengobati problemanya. Kadang-kadang dia bisa mengulangi sampai, walaupun sampai 100 kali dia ulangi. Walau lailatan, bahkan semalam suntuk dia akan ulangi ayat tersebut karena dia menganggap ini dia solusi bagi problema saya, solusi bagi masalah hati saya. Faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Maka membaca satu ayat, kata Ibnu Qayyim, dengan tafakkur, dengan tafahum, dipikirkan, dipahami, itu lebih baik daripada qira'ata khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin, daripada membaca penuh satu Al-Qur'an khatam tanpa tadabbur, tanpa tafahum. Satu ayat saja lebih baik, kata Ibnu Qayyim. Wa anfa'u lil qalbi wa ada'a ila husulil iman wa dhauqi hilawatil Qur'an, dan lebih bermanfaat bagi hati dan lebih bisa menyebabkan seseorang mendapatkan, merasakan manisnya iman dan merasakan manisnya Al-Qur'an. Demikian, maka pentingnya kita untuk membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca, mentadaburinya sekaligus, ya, karena hal tersebut bisa berpengaruh pada hati seseorang. Bahkan kata Ibnu Qayyim, dia bisa menyebabkan, kadang ada orang yang sampai 100 kali dia baca, semalam suntuk dia baca, tidak akan jemu. Karena apa? Karena dia lagi nyari ayat tersebut sebagai solusi bagi problema kehidupannya. Dan tentunya itu tidak akan mungkin didapatkan oleh orang yang membacanya tanpa tadabur. Dan bahkan mungkin lebih baik satu ayat dengan tadabur daripada baca khatam tanpa tadabur. Nah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.